minta-minta nampaknya bukan lagi hal yang tabu dan memalukan. Sebaliknya, menjadi pilihan profesi sebagian orang di kota-kota besar, tak terkecuali di kota Jakarta. Penghasilan yang cenderung besar dengan resiko pekerjaan yang kecil menjadi salah satu alasan kaum urban di kota besar memilih profesi sebagai pengemis. Padahal kebanyakan dari mereka adalah orang yang masih berkecukupan, bahkan bisa bekerja dengan layak. Bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini? Apakah meminta-minta kini telah menjadi tren baru dunia kerja bagi para kaum urban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini muhasabah kita bertempat di Masjid Pondok Pesantren Kulliyatul Quran Al-Hikam Depok. Dan bersama pemirsa yang di rumah, kami melakukan muhasabah bersama-sama Muslimat NU Provinsi Lampung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini dan pemirsa yang di rumah semuanya senantiasa penuh bahagia, damai, ridho dan barokah Allah. Amin. Pemirsa, seperti Fiti yang baru saja kita saksikan, bahwa ada keprihatinan baru. Saya rasa bagi kita semua, yang ketika kita berjalan di berbagai kota, kita lihat di sudut-sudut kota, kita temukan sepertinya mengemis itu dijadikan salah satu pekerjaan utama. Ibu pernah melihat pengemis di pinggir-pinggir lampu-lampu merah ya Bu ya? Ada berita bahwa mereka misalnya dengan mengemis 15 hari, kemudian mereka bisa mendapatkan uang sampai dengan 25 juta. Bayangkan itu, pegawai negeri pun akan kalah gajinya. Mungkin DPRD tingkat 2 juga kalah gajinya. Tapi bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semua? Mari kita melihat, mungkin kita pernah melihat gambar seperti ini. Memang kelihatan memang sudah tua, sepuh gitu ya. Tapi kemudian kita melihat ada orang yang berbaik hati, kemudian dia akan bersedekah seperti gambar ini. Tapi kita juga mungkin prihatin sekali melihat ini anak kecil menggendong lagi balita dalam keadaan dia mungkin sudah kelelahan, dia tertidur, tapi di depannya ini ada kaleng. Orang yang lewat di pinggir jalan diharapkan bisa mengisi kaleng ini. Mari kita lihat bagaimana masa depan mereka kalau kemudian mereka dari usia dini sudah diajarkan meminta-minta. Tanggung jawab siapa ini? Tentulah tanggung jawab orang tua. Tetapi ketika kemudian kita berbangsa bernegara, kata Nabi, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pemimpin yang baik adalah ketika dia bisa menggunakan anggaran negaranya untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya, saya ingin mengajak kepada kita semua. Mungkin pemirsa di rumah dan juga kita yang ada di masjid ini sering membaca hadis ini. Mazalar rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'adul laham. Ada orang yang di hari kiamat ternyata dia bangkit hanya dengan tulang belulang dan kulit saja di wajahnya. Ketika ada hadis ini, Rasulullah ditanya, siapa itu wahai Rasulullah? Orang yang ketika bangkit di hari kiamat, dia hanya tulang belulang dan kulit. Maka Rasulullah menjawab, itulah orang yang meminta-minta. Oleh karena itu, Islam sebetulnya mengajarkan, yatul ulya khairum minal yatis sufla. Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Pemirsa, kita break sebentar, insya Allah kita akan kembali bersama Cahaya Hati. Cahaya Hati kita bagi ini kita ambil tema bagaimana problematika kemiskinan yang akhirnya menjadikan mengemis bagian dari pekerjaan utama sebagian masyarakat kita. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kita lanjutkan muhasabah kita pada pagi hari ini. Ini hadis yang mungkin kita semua sudah sangat hafal, yatul ulya khairum minal yatis sufla. Inilah ajaran Islam, bagaimana sesungguhnya kita bisa menempatkan tangan di atas, bukan kita menempatkan tangan di bawah. Artinya apa? Sesungguhnya Islam ini mengajarkan kepada kita, ibu-ibu yang di muslimat, mungkin ada pemirsa yang aktif di berbagai majelis taklim, aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan misalnya. Sesungguhnya Al-Quran mengajarkan kepada kita, infiru khifafau wasiqalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini yang sebetulnya pesan Islam kepada kita supaya mengedepankan jihad bil mal. Kita berjihad dengan harta benda. Seringkali kemudian dimaknai, wah kalau berjihad mesti membawa golok, kalau berjihad mesti membawa bom molotov, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menjadi PR kita bersama, karena memang diantara kita seringkali banyak dakwah-dakwah kita masih mendahulukan dakwah bilisan, ceramah di mana-mana, itu baik. Tetapi bahwa ketika orang miskin, dia tidak cukup disapa dengan ceramah. Betul enggak ibu? Ketika orang itu mau sekolah, tidak cukup hanya dianjurkan, ayo sekolah-sekolah, tapi masuk perguruan tinggi ini mahal. Betul enggak? Oleh karena itu, kalau ada manajemen keumatan yang baik, maka Quran mengajarkan kita, prioritaskanlah itu jihad bil mal. Ada enggak ini lembaga-lembaga beasiswa yang makin banyak disiapkan masyarakat supaya anak-anak pintar di daerah pedesaan, daerah tertinggal, daerah terpencil, mereka juga punya kesempatan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Ada enggak kira-kira yang ibu rasakan di tempatnya ibu? Mungkin ada yang mau disampaikan di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Sri Dwiningsih Sumarno, PW Muslimat Lampung. Saya ingin bertanya ibu, bagaimana hukumnya untuk seorang pengemis yang meminta-minta menurut agama Islam? Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Iya, mungkin sekalian ya bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiati Sudiono, pengurus Muslimat Wilayah Muslimat NU Provinsi Lampung. Yang ini saya tanyakan ibu, bagaimana manajemen umat agar umat Islam itu tidak meminta-minta. Terima kasih bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik iya, ibu, kita akan mencoba membahas. Ada hadis yang bunyinya begini. Hadis ini panjang, tapi mungkin kalau kita ambil artinya, bahwa meminta-minta itu sesungguhnya sesuatu yang tidak halal. Tetapi ada tiga hal yang Islam memberikan ruang. Yang pertama adalah ada orang yang sedang menanggung hutangnya orang lain. Mungkin ada keluarganya punya hutang, lalu kemudian melarikan diri. Pernah enggak Ibu dengar seperti itu? Sehingga orang itu tetap nagih pada keluarga yang ditinggalkan. Atau mungkin dia punya hutang, lalu dia dipanggil keharibaan Allah. Biasanya kalau ada orang wafat, lalu kemudian diumumkanlah oleh anggota keluarganya, apakah yang meninggal ini punya tanggungan hutang? Kalau iya, tolong kembali kepada keluarga, karena keluarga akan menanggung hutang itu. Padahal belum tentu juga yang menanggung ini punya kecukupan untuk membayar hutang. Lalu yang kedua adalah seseorang yang sedang ditimpa musibah. Musibah itu menghabiskan hartanya. Misalnya dulu di Aceh ada tsunami, sampai kemudian rumahnya hancur, barangnya semua habis. Atau mungkin ada bencana alam. Nah, itu juga termasuk yang diberikan ruang untuk meminta. Nah, yang ketiga, ini yang biasanya bisa disalahgunakan. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Orang yang ditimpa kesengsaraan hidup, ini maknanya bisa macam-macam. Karena bisa saja orang ini tidak pernah merasa sejahtera, merasa sengsara terus. Ada kan? Jadi orang ini hidupnya mengeluh terus. Dia dulu tidak punya rumah. Dia sudah punya rumah, dia bandingkan rumah tetangga, kenapa lebih besar, kenapa lebih mewah, dan seterusnya. Nah, jawaban kita belum selesai, tetapi kita break dulu. Insya Allah kita akan sambung Cahaya Hati pada sesi berikutnya. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, kita lanjutkan muhasabah kita. Bagaimana keprihatinan kita ketika kita melihat ada orang ternyata di TV itu memperlihatkan istrinya sampai dua, pekerjaannya ternyata adalah mengemis. Nah, bagaimana kemudian Islam mengajarkan kita? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ini kan sebetulnya ajaran Islam yang mengajarkan kita bekerja keras. Ada orang yang betul-betul niat apa yang Allah sudah kasih energi, energi itu digunakan bekerja keras mencari sesuatu yang halal, terhormat, bermartabat. Ada enggak sih ibu yang ketika melahirkan, ya Allah kalau saya nanti enggak bisa kaya, biarlah keturunan saya meminta-minta, mengemis. Ada enggak yang pernah berdoa begitu? Saya rasa enggak ada. Jadi doa kita itu ingin bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Iya kan? Nah, bagaimana sebetulnya Islam mengajarkan kerja keras? Kalau kita mau haji, butuh duit kan? Bahkan sekarang sudah punya duit pun ternyata nunggunya bertahun-tahun. Artinya ternyata mau memaksimalkan ibadah itu butuh uang. Makanya yang tadi Quran mengajarkan kepada kita jihad bil mal. Kalau manajemen keumatan kita ini baik, Ibu, sebetulnya layanan kepada umat itu mestinya bisa dibangun layanan kesejahteraan sebaik-baiknya. Ibu, kalau misalnya bulan puasa, sekecil apapun kita punya rezeki, kita kepingin sedekah, iya enggak? Kalau ada orang berbagi-bagi zakat, sampai kemudian ngantri ribuan orang, pernah enggak ada keinginan di hati ibu, ya Allah saya kepingin mendapatkan rezeki yang lain, saya juga mau zakat kayak mereka, ya Allah, begitu apa enggak? Iya kan? Artinya ternyata karena zakat itu ada nisabnya, ada haulnya, ternyata hanya orang yang berkecukupan yang bisa zakat. Artinya memaksimalkan ibadah itu ternyata kita perlu modal. Makanya jihad bil mal itu menjadi penting. Kaya yang barokah itu juga menjadi penting. Tetapi kaya mau punya mobil jangan meminta-minta. Kepingin mungkin ada yang memang kemarin itu yang saya lihat juga, rupanya dia mau minta-minta ingin melunasi ONH-nya. Nah, ternyata Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi kalau haji itu sesuai dengan kemampuannya. ia wajib bagi yang mampu. Oleh karena itu, mungkin di antara kita semua yang punya majelis taklim. Ibu biasa kan? Ibu punya atau ikut majelis taklim? Punya. Bahkan ibu juga jadi ustazah di majelis taklim, ibu-ibu sekalian. Bisa enggak program ini sekarang digencarkan? Karena sudah banyak yang memulai. Bagaimana di setiap majelis taklim kemudian disiapkan program simpan pinjam. Jangan ketika ceramah, jangan pinjam ke rentenir haram, ya kan? Kalau kemudian di pengajiannya bilang rente itu haram, maka di pengajian itu mestinya mulai kita gencarkan. Bagaimana ada program simpan pinjam di majelis-majelis taklim kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi tekad kita bersama, para pemirsa Cahaya Hati, masing-masing kita memulai menyiapkan program simpan pinjam supaya penyapaan yang kita lakukan, dakwah yang kita lakukan itu akan lebih mengedepankan dakwah bilmal. Pemirsa dan ibu-ibu, saya ingin mengajak kita bersama membaca Qasidah Burdah. Ketika Imam Busiri dalam keadaan sakit, beliau bermunajat kepada Allah dan akhirnya beliau menyusun syair ini. Hanya beliau bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli tahami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli واغفر لنا